memang sama. Pernah kecewa karena cinta, rasa takut dan curiga sama-sama memiliki. Tapi bila kau masih punya cinta, jangan ragu, katakanlah. Cinta yang masih tersisa, padukanlah untuk satu tujuan. Yakinkan dan percayalah, cintaku hanya untukmu. Yang bukan-bukan, menangis merana karena luka cinta. Lupakanlah dan marilah kita ciptakan tertawa bahagia. Oh Tuhan, beri aku kesempatan menjalin cinta yang indah untuk satu tujuan, meraih kebahagiaan. Cinta yang masih tersisa, padukanlah untuk satu tujuan. Yakinkan dan percayalah, cintaku hanya untukmu. Kau sangka yang bukan-bukan, menangis merana karena luka cinta. Lupakanlah dan marilah kita ciptakan tertawa bahagia. Oh Tuhan, beri aku kesempatan cinta yang indah untuk satu tujuan, meraih kebahagiaan. Oh Tuhan, beri aku kesempatan menjalin cinta yang indah untuk satu tujuan, meraih kebahagiaan. Yeah.